Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sanani rahimahullah melanjutkan hadis yang sebelumnya, itu dari Hamnah binti Jahash radhiyallahu taala anha, tentang cara istihadhah. Berkata al-Imam Sanani rahimahullah, فعرفت أن القرآن أن القول بأنه حديث غير صحيح غير صحيح. Kata Imam Sunan رحمه الله, maka engkau sudah mengetahui terhadap pendapat yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Pendapat ini adalah tidak benar. Hadisnya siapa? Hamnah binti Jahash. Dihasankan oleh siapa? Kemarin Imam Bukhari. Imam Bukhari imamun fil hadis. Ya. Bal qad sahahahu al a'immah, bahkan sudah disahihkan oleh para ulama a'immah. Wa qad arafna mimma suqna min lafz min riwayat Abi Daud anna al musannaf naqala ghayra lafz Abi Daud min alfaz ahli al khamsah. Kata Imam Sunani rahimahullah, dan kamu sudah mengetahui apa yang kami sebutkan dari lafaz Abi Daud, bahwasanya musannif yakni Ibnu Hajar rahimahullah menukilkan bukan sekedar dari lafaznya Abu Daud, tetapi lafaz-lafaz yang lain. Artinya ada lafaz Abu Daud dari yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Nah, artinya bukan menyendiri di situ. Walakin la budda min taqyid ma atlaqathu ar-riwayat biqawli wa ta'jirin al-'isha. Akan tapi ada yang harus di komentari dalam artian di kasih catatan dari riwayat ta'jirin al-'isha, engkau menyegerakan waktu isya sebagaimana menyegerakan waktu salat asar. Lianna arsyadaha ila dhalik limulahadat al-jambi kula salat fi waktiha. Karena Rasulullah SAW membimbing Hamnah binti Jahash untuk menjaga salat lima waktu tepat pada waktunya. Hadhi fi akhir waktiha wa hadhi fi awal waktiha. Yang zuhur ke asar, yang zuhurnya di akhirkan, yang asar di awalkan. Isya maghrib, yang maghribnya agak di akhirkan, isya di majukan. Wa qala hafil hadis sittatu aw sab'ata ayyam, adapun lafaz 6 atau 7 hari. Ya. Aw di sini bukan ragu, ya. 6 atau 7. Ya. Aw atau bahasa Indonesia di sini aw atau itu bukan artinya ragu, bukan juga artinya pilihan litakhir bal lil i'lam. Tetapi au di sini atau 6 atau 7 atau kalimat atau ini bukan untuk ragu dan bukan untuk pilihan, tetapi untuk pemberitahuan. Paham enggak? Ini ilmu bahasa Arab. Jadi au itu kadang maknanya ragu, kadang maknanya pilihan, kadang yang ketiga maknanya apa? Pemberitahuan, i'lam. Bi'anna linnisa'ah dan adidain, bahwasanya memberitahukan bahwasanya wanita secara umum ada dua bilangan di dalam haid, bisa 6, bisa 7 hari. Faminhunna man tahid sittan wa minhunna man tahid sab'an. Ada yang haid 6 hari, ada yang haid 7 hari. Fatarjina man hiya fi sinni wa aqrab ila mazajiha. Sehingga dikembalikan lagi kepada masing-masing individunya. Paham enggak? Suma qawl fa in qawi ajul syairu bi an laysa bi wajibin alaiha wa inna huwa mandubun laha wa illa fa inna wajib minna huwa al-wudu. Qawl fa in qawiyat, kalau dia kuat. Ini mengisyaratkan bahwasanya mandub, artinya melakukan seperti itu kalau enggak memberatkan, Tapi kalau memberatkan, dia enggak bisa mandi, maka cukup berwudu. Ya, badal iktisalil hayat bimuru sita wa sabal ayyamu wal amrul awal ladhi arsyada ilih fainu fi sadra hadith amuruka bi amrain. Karena di awalnya Rasulullah SAW mengatakan, aku memerintahkan dua perkara kepada kamu wahai Hamnah, ayyuhuma fa'alti azza anki minal akhir. Salah satunya boleh. Fa in qawiti alaihim fa'anti alam. Ya, lihat kondisi kamu itu, kalau kamu kuat, ya kamu lebih faham kondisi kamu sendiri. Kata siapa? Rasulullah kepada siapa? Hamnah binti Jahash. Kemudian qala al-amrul awal annaha tahiru sittan aw sab'an. Kemudian disebutkan bahwasanya perempuan itu kadang haid itu 6 hari atau 7 hari, kemudian mandi, sholat, dan disebutkan waqna liman dan toto likul sholah. Dan sudah diketahui bahwasanya Hamnah radhiyallahu taala anha selalu berwudu setiap sholatnya. Fa in istimrar dam naqidun falam yadhkur bi hadhihi riwayah. Karena terus menerusnya ngalir darah di dalam istihadhah bukan pembatal wudu bagi siapa? Perempuan yang istihadhah, beda dengan perempuan yang ya haid. Paham enggak ini? Paham enggak? Nah, فَأَمَّا يَذْكُرُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي غَيْرِهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْأَمْرَ الثَّانِي مِنْ جَمْعِ الصَّلَاةِ وَالْغُسْلِ كَمَا عَرَفْتَ. Kemudian disebutkan antara penggabungan mandi dengan penggabungan antara dua salat maghrib isya, zuhur asar, dan mandi, ya itu mana yang kuat. Kalau dia enggak kuat mandi terus dingin misalkan badannya, ya berarti apa? Apa yang diambil? Wudu. Wabil hadithi dalilun ala anna la yubah bijama salatin fi waqti ahlima lil udhur. Tidak boleh menjama antara dua salat zuhur asar maghrib isya kecuali dengan udhur. Idh, tarolah kalau seandainya lau ubiha, kalau seandainya dibolehkan li adrin karena ada udhur, lakanatil mustahadatu awwala man yubahu laha dhalik. Niscaya perempuan yang mengalami istihadhah dialah yang paling berhak untuk pertama kali yang mendapatkan apa? Uzur. Falam yabih laha dhalik bal amaraha bitawqid kama arafta. Tetapi tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW, ya bahkan diperintahkan apa? Menegakkan sholat pada waktunya secara sempurna. Faham? Kalau seandainya dibolehkan, niscaya apa, wanita yang istihadhah lebih berhak untuk mendapatkan apa? Udzur. Faham ini? Saya wallahu a'lam bissawab.